Semua tepuk tangan bagi Tuhan. Ku berlari ke tempat yang tinggi, damai hati yang selalu ku cari, namun tak ada selain dalammu. Yesus, Engkau yang paling mengerti, hanya Kaulah yang di dalam hati yang aku tahu. Ku rindu menyembahmu, oh, yang sudah terdengar di tempat ini, nyanyian hati selalu harus diperbarui. Ya Bapa, jadikan setiap kami memuji menyembahmu. Senangkan hatimu. Ku berlari ke tempat yang tinggi, damai hati yang selalu ku cari, namun tak ada selain dalammu. Yesus, Engkau yang paling mengerti, hanya Kaulah yang di dalam hati yang aku tahu. Ku rindu menyembahmu, hati selalu harus diperbarui. Ya Bapa, jadikan setiap kami pemuji menyembahmu. Nyanyian surga akan terdengar di tempat ini, nyanyian hati selalu harus diperbarui. Ya Bapa, jadikan setiap kami pemuji menyembahmu. Nyanyian surga akan terdengar di tempat ini, nyanyian hati yang selalu harus diperbarui. Ya Bapa, jadikan setiap kami pemuji untuk menyembahmu. Wow, nyanyian surga akan terdengar, nyanyian hati selalu harus diperbarui. Ya Bapa, jadikan setiap kami pemuji untuk menyembahmu. Shot lagi dong bagi dia. Mari sekarang sambil tepuk tangan katakan. Tanya lebih dahsyat dong buat Tuhan kita.